السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan sebelumnya tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan tata cara penyembelihan. Demikian pula orang yang melakukan penyembelihan dan hewan sembelihan. Telah kita sebutkan di antara syarat sembelihan. Sebelum kita lanjut, kita murojaah sedikit. Apa syarat sembelihan? Yang pertama apa? Syarat kaitannya dengan tata cara penyembelihan. Yang pertama, membaca basmalah. Yang sahih bahwa membaca basmalah hukumnya wajib, namun apabila seorang muslim lupa membacanya, maka hukum sembelihannya halal. Dan ini pendapat jumhur ulama. Syarat yang kedua, inharud dam, dialirkannya darah. Yang ketiga, menggunakan alat atau benda yang tajam, yang tujuannya adalah memutus urat-urat leher yang menyebabkan mengalirnya darah dengan deras. Diperbolehkan dari bahan apa saja kecuali gigi, kuku, dan tulang. Kemudian yang berkaitan dengan seorang yang menyembelih, di antara syaratnya yang pertama, dia seorang yang berakal, yang memahami apa yang dia perbuat. Dan syarat yang kedua, penyembelihnya seorang muslim atau dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Dan yang ketiga, dia menyembelih bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat yang berkaitan dengan hewan sembelihan, yang pertama bahwa hewan tersebut bukan hewan yang diharamkan, baik diharamkan secara hukum asal atau diharamkan karena kaitannya dengan hukum syariat, kaitannya dengan hakullah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, seperti berburu di tanah haram atau ketika seorang sedang ihram. Dan syarat yang kedua, bahwa ketika hewan tersebut disembelih dalam keadaan hewan itu masih memiliki ruh, meskipun dalam keadaan sekarat. Kapan ada kehidupan, meskipun sedikit, sekecil apapun, ketika disembelih sebelum matinya, maka hukum sembelihan tersebut adalah halal. Dan telah kita sebutkan hadis Sa'ad bin Mu'adz sebagaimana menyebutkan Mu'adz bin Sa'ad tentang budak wanita Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anha yang menyembelih seekor kambing yang mendekati kematiannya. Kemudian berkata Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah taala, "Wa zakatul janini bi zakati ummihi illa ay yujada hayyan fayudzakka." Ini berkaitan dengan hewan sembelihan yang ketika disembelih hewan itu dalam keadaan di dalam kandungannya ada janin, dalam keadaan hamil. Kata beliau, wa dzakatul janin bi dzakati ummih. Sembelihan untuk janin tersebut adalah ketika disembelih ibunya. Apabila induk dari hewan yang dalam keadaan hamil tersebut disembelih, maka janin yang terdapat dalam perutnya adalah halal. Halal. Walaupun tidak disembelih. Karena disembelihnya induk, anak yang masih terdapat di dalam kandungan ibu, dia sebagai janin, sudah termasuk dalam sembelihan. Kecuali kata beliau, illa ayyujada hayyan. Kecuali ketika disembelih, lalu janin ini keluar, dan ketika dia keluar, dalam keadaan janin tersebut memiliki kehidupan, fayudhakka, maka disembelih secara normal. Untuk dinyatakan kehalalannya. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh beliau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul janin zakatu ummihi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Menyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darqutni dan yang lainnya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anil janin. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum janin. Apakah diperbolehkan? Faqala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuluhu in syi'tum. Silakan kalian memakannya apabila kalian ingin memakannya. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, nanharun naqah wa nadhbahul baqarah wasyata fanajidu fi batniha aljanin anulqihi am na'kuluh. Wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, menyembelih sapi dan kambing, lalu kami mendapati di dalam perut hewan tersebut terdapat janin. Anulqihi am na'kuluh, apakah kita membuangnya, membuang janin tersebut, atau diperbolehkan bagi kami untuk makannya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummih. Silakan kalian memakannya apabila kalian menginginkan, karena sesungguhnya sembelihan janin tersebut adalah dengan disembelih induknya. Maka hadis-hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang hukum janin dari hewan, bahwa ketika induknya disembelih, maka janin tersebut tidak perlu disembelih, karena dia mengikuti hukum induk. Maka ini juga termasuk dalam salah satu kaidah fikhiyah yang disebutkan oleh para fuqaha. Mereka mengatakan yajuzu istiqlalan, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Diperbolehkan taba'an apabila dia mengikuti sesuatu yang apabila dia berdiri sendiri menjadi tidak diperbolehkan. Apabila janin tersebut berdiri sendiri dalam kondisi bangkai, maka dia haram, tidak diperbolehkan. Namun ketika dia masih bersama dengan induknya, dia berada di dalam perut induknya, maka dihalalkan mengikuti induk. Apabila induk disembelih dengan metode yang syar'i, maka janin mengikuti hukum induk. Dan apabila induknya menjadi bangkai, tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka janin pun demikian. Jadi dia mengikuti induknya. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam Ma'alimus Sunan, fihi bayanu jawazi aklil janin idza dzukkiyat ummuh wa illam yahduth lil janin zakatun. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya memakan janin apabila induknya disembelih, meskipun pada janin tersebut tidak terdapat sembelihan. Tidak perlu disembelih secara normal, sebab dia telah mengikuti hukum induknya. Demikian pula yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala. Kata beliau ketika menjelaskan hadis ini, wal muradu bil akhbar an zakatil janin bi annaha zakatu ummihi fayahillu biha kama tahillu al-ummu biha wala yahtaju ila tazkiyatin. Yang dimaksud dalam hadis-hadis ini tentang sembelihan janin itu ditandai dengan disembelih induknya, sehingga janin tersebut menjadi halal sebagaimana halalnya induknya, dan janin tersebut tidak perlu disembelih secara tersendiri. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i, Al-Hasan bin Ziyad, dan dua murid Abu Hanifah. Kemudian berkata Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّنْ فَهُوَ مَيِّتْ إِلَّا الشُّعُورَ الْمُنْتَفَعَ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ وَالْمَلَابِسِ. Kata beliau, وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّنْ, apa yang dipotong dari hewan yang hidup, maka potongan tersebut hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Terkecuali asy-syu'ura al-muntafa' biha, kecuali bulu dari hewan tersebut yang dimanfaatkan apakah untuk mafarish, untuk mafarish ya, semacam ambal atau pengalas tikar dan yang semisalnya, dan untuk pakaian. Maka di sini dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan bahwa apabila ada seekor hewan lalu kemudian diambil bahagian dari tubuhnya. Maka apa yang diambil dari bagian tubuh tersebut, hukumnya bangkai. Dalam artian bahwa itu najis dan tidak boleh untuk dimanfaatkan. Terkecuali apabila yang diambil adalah bagian bulunya. Dalam mazhab diperbolehkan. Apakah digunakan untuk yang disebutkan al-mafarish sebagai pengalas, tikar, permadani, ambal dan yang semisalnya, atau sebagai pakaian. Maka diperbolehkan karena bermanfaat. Apa yang boleh disebutkan ini tentang hukum dipotongnya atau dipisahkannya sesuatu dari seekor hewan yang masih hidup, yang itu dihukumi bangkai, ini berasal dari sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan yang lainnya, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit aw fa hiya maytah, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maytah. Apa yang dipotong dari al bahimah, yang dimaksud al-bahimah, asal makna dari al-bahimah adalah hewan yang berkaki empat. Hewan yang berkaki empat, selain dari hewan buas. Maka mencakup di dalamnya unta, kambing, sapi, dan yang lainnya. Apa yang dipotong dari hewan tersebut, dalam keadaan hewan ini hidup, maka potongan tersebut hukumnya bangkai. Potongan tersebut hukumnya bangkai. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dipotong dari seekor hewan. Misalnya seekor domba. Domba ini dalam bahasa Arab abban, bahagian belakangnya itu dia memiliki ekor yang ekornya tersebut berdaging. Bisa dipaham ya? Di antara perbedaan antara domba dengan kambing biasa yang kita sebut kambing kacang, bahwa kambing kacang tersebut ketika terlihat bagian belakangnya itu nampak lubang deburnya karena ekornya terangkat, jadi terlihat. Berbeda halnya dengan domba. Domba itu ekornya turun disebabkan karena ekornya berat, berdaging. Di antara kebiasaan sebagian Arab, mereka biasa mengambil bagian belakangnya itu. Maka hal ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya mengambil bagian dari punuk unta. Diambil punuknya. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian punuk itu berdaging. Kata beliau, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maytah. Maka apa yang dipotong tersebut hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Namun Para ulama mengecualikan dalam hal ini al-misk, minyak kasturi. Minyak kasturi ini saya kurang paham gimana cara proses pengambilannya. Itu berasal dari kijang, dari hewan kijang, lalu kemudian diikat sedemikian rupa bagian belakang tersebut, lama kelamaan ini akan terputus dengan sendirinya, terpisah dari kijang tersebut. Maka ini hukumnya bukan najis. Maka dari bahan itulah yang kemudian dibuat, ya, sedemikian rupa menjadi misik, menjadi minyak kasturi yang memiliki bau yang harum. Dan digunakan oleh bangsa Arab. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga digunakan. Kaum muslimin memanfaatkannya dalam keadaan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Itu berasal dari darah seekor kijang yang membeku, yang terdapat dalam kulit hewan tersebut, lalu kemudian dilakukan sesuatu yang menyebabkan lama kelamaan terpisah dari kijang, lalu diolah menjadi minyak kasturi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya, para sahabat juga menggunakannya, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkannya ke An-Najasyi dan diterima oleh An-Najasyi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ra'aitu wabisa al-misk fi mafraqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada bekas atau cahaya dari minyak kasturi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian belahan rambut di kepalanya. Terlihat beliau menggunakan misik. Dan itu diperbolehkan. Tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ijma' tentang bolehnya hal tersebut. Kalau ada yang mengatakan, bukankah itu darah? Itu darah yang membeku. Maka para ulama menjawab, benar. Itu darah yang membeku, akan tetapi telah mengalami proses perubahan. Yang disebut istihalah. Dia telah berubah. Maka sesuatu yang telah terjadi perubahan, hukumnya tidak lagi dihukumi darah. Kalau seandainya kotoran manusia dalam waktu yang lama, lama kelamaan berubah menjadi tanah, tidak lagi terdapat ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu kotoran manusia. Sudah menjadi tanah, baunya tidak ada, warnanya tidak ada, sama seperti tanah, maka hukumnya hukum tanah, suci. Dan boleh digunakan untuk bertayamum karena telah terjadi istihalah, perubahan. Maka demikian pula halnya al-misik, minyak kasturi tersebut diperbolehkan. Nah, lalu apa hukumnya rambut atau bulu, afwan, bulu pada hewan tersebut? Dalam mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan bahwa itu bukan bagian dari najis, sehingga dipotong pun dalam keadaan hewan itu hidup tidak mengapa. Bukankah pada bulu tersebut juga memiliki kehidupan? Kenapa tidak dihukumi najis? Juga memiliki kehidupan. Buktinya yang menunjukkan hal tersebut, ketika bulu ini dipotong, dia akan tumbuh lagi. Iya kan? dia akan tumbuh lagi. Lalu mengapa tidak dihukumi najis? Kata para ulama, dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kehidupan bulu itu berbeda dengan kehidupan yang terdapat pada daging, pada hewan, sehingga tidak bisa disamakan. Jadi ada yang disebut dengan hayatul hayawan, hidupnya hewan. Ada pula yang disebut hayatun nabat, hidupnya tumbuhan. Apa perbedaan di antara keduanya? Adapun kehidupan hewan, kehidupan hewani, ciri-cirinya dia merasakan. Ketika dicubit misalnya, terasa, ya kan? Sakit. Seperti kulit kita ini, ketika ditekan, dicubit, dipukul, terasa sakit. Dan ciri-ciri yang lain, al-harakatul iradiyah, dia punya gerakan sesuai dengan kehendaknya. Ya, kesana kemari. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kehidupan hewani. Maksudnya hewani yang mencakup manusia, hewan, dan yang lainnya. Adapun kehidupan nabati, tumbuhan, ciri-cirinya adalah dia bertambah gitu. An-numu, berkembang. Seperti kita melihat rumput. Rumput, pepohonan, dan yang lainnya. Itu tumbuh. Dan memanfaatkan asupan makanan yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi, kehidupan tumbuhan tidak sama seperti kehidupan hewani. Kehidupan tumbuhan tidak memiliki apa yang disebut panca indera. Dan tidak memiliki sesuatu yang dengannya dia merasakan. Nah, pada diri kita, demikian pula pada hewan, benda-benda atau anggota tubuh kita, ada yang kehidupannya kehidupan hewani, ada yang hidupnya nabati, tumbuhan. Kehidupan hewani, ya seperti daging, mata, dan yang lainnya. Yang kedua, kehidupan nabati, seperti rambut. Tentu kita, setiap kita biasa potong rambut. Sakit gak? Sakit gak? Potong rambut, teriak-teriak. Rambut dipotong gak? Soalnya gak merasakan kesakitan, iya kan? Beda kalau yang dipotong tangan. Mencuri potong tangan, ya kesakitan dia. Nah, oleh karena itu, rambut mengapa tidak dihukumi bangkai? Karena hidupnya hidup nabati. Hidupnya seperti tumbuhan, tidak merasakan. Beda ketika punuk yang dipotong, sakit. Atau bagian belakang dari domba itu dipotong, sakit karena ada kehidupan hewani di situ. Berdaging. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai? Jawabannya iya. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari awan lalu kemudian menghidupkan tanah tersebut setelah mautiha, setelah matinya. Ketika tanah itu mati, apakah tanah itu bangkai yang najis? Jawabannya tidak. Tumbuh-tumbuhan ketika dia mati, apakah dia menjadi bangkai? Jawabannya tidak. Karena kehidupannya kehidupan apa? Nabati. Sedikit tambahan faedah, ketika kita di Dammaj di masa Syekhuna Muqbil Al-Wadi rahimahullah taala, itu di sekitar ma'had kebanyakan petani-petani anggur, pohon-pohon anggur, kebun-kebun anggur. Termasuk di antara ciri-ciri pohon anggur tersebut, ketika dibuka musimnya, ketika dibukan musim berbuahnya anggur tersebut, pohon anggur ini seperti ranting-ranting yang tidak ada kehidupan sama sekali. Mati. Tidak ada kehidupan. Betul-betul seperti ranting yang terpisah dari pohonnya, mati. Tapi begitu tiba masanya, subhanallah, tumbuh sendiri itu daun. Saya tidak tahu kalau pohon anggur yang ada di Indonesia mungkin berbeda ya. Tapi itu yang kita saksikan. Setiap tahun seperti itu. Begitu tiba masanya, dia mulai tumbuh. Ya, daun demi daun mulai tumbuh. Kemudian setelah itu, tumbuhlah buahnya. Nampak. Subhanallah. Sebelumnya terlihat ranting yang mati. Tapi tidak dikatakan ketika dia berstatus sebagai ranting, maka najis. Tidak. Kenapa? Karena kehidupannya nabati. Allah sebut dia mati sebelum hidup. Tapi kehidupannya nabati, maka tidak dihukumi najis. Yang dihukumi najis adalah yang memiliki kehidupan hewani. Nah, dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan para fuqaha dalam menyikapi beberapa anggota tubuh yang terdapat pada hewan. Misalnya tulangnya, apa hukumnya? Tulang. Kemudian tanduk, apa hukumnya? Termasuk pula gading gajah. Demikian pula kuku, apa hukumnya? Apakah ini semua dihukumi sama seperti bulu yang tidak dihukumi najis? Atau dihukumi sama seperti yang memiliki kehidupan hewani? Ada tiga pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan seluruhnya najis. Seluruhnya najis. Sehingga ketika dipotong dari tubuh hewan tersebut, maka benda yang dipotong itu menjadi najis. Potong tanduknya misalnya. Tanduknya dihukumi najis. Atau kukunya. Semuanya najis, dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang masyhur dari beliau dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan tulang-tulang, tulangnya dan yang semisalnya adalah najis. Adapun bulunya suci. Tidak najis. Dan ini yang masyhur dalam mazhab Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Pendapat ketiga mengatakan bahwa tidak ada satupun dari anggota-anggota tersebut yang najis. Apakah itu tulangnya, atau tanduknya, atau kukunya, dan yang semisalnya, semuanya dihukumi suci dan bukan najis. Dan ini salah satu pendapat yang terdapat dalam madhab Malik dan Ahmad. Jadi ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat yang mengatakan seluruhnya najis. Pendapat yang mengatakan bahwa tulang dan yang semacamnya dihukumi najis, sedangkan bulu dan semacamnya tidak najis. Dan pendapat yang mengatakan seluruhnya suci. Dan perlu diketahui pula bahwa dalam madhab Imam Syafi'i tentang bulu pun madhab Syafi'i tidak sepakat. Sebagian madhab, sebagian pendapat mengatakan seluruhnya najis. Bagaimana yang disebutkan? Sebagian pendapat mengatakan bahwa bulunya tidak dihukumi najis. Walhasil, cukup panjang pembahasan seputar masalah ini. Dan yang sahih dari pendapat para ulama, yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa seluruhnya tidak dihukumi najis. Seluruhnya suci. Dari benda-benda yang telah kita sebutkan tadi. Mulai dari bulunya, kemudian tulang, tanduk, kuku, maka ini tidak dihukumi najis. Oleh karena itu diperbolehkan untuk dipotong. Dan itu diamalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin mereka memangkas bulu dari hewan tersebut dan tanpa ada pengingkaran. Berbeda halnya ketika ada satu kaum yang mereka hendak mengambil punuk unta atau bagian belakang dari domba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitah." Apa yang dipotong dari hewan tersebut dalam keadaan hewan itu hidup, maka potongan itu hukumnya bangkai. Ini pada bagian-bagian tubuh yang di situ terdapat aliran darah, dalam artian hidupnya hidup hewani. Kehidupannya adalah kehidupan hewani. Adapun rambut, bulu, berbeda hukumnya dengan hukum punuk unta tersebut. Oleh karena itu kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza muttafaqun alaihi bainal ulama. Dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Falau kana hukmu sya'ri, yaitu tentang bolehnya memangkas bulu hewan. Kalau seandainya hukum bulu tersebut sama seperti hukum punuk unta dan bagian belakang domba, lama jaza qat'uhu fi halil hayati wala kana tahiran halalan, maka tentu tidak boleh dipotong ketika hewan itu masih hidup dan tidak dihukumi suci dan halal. Falamma ittafaqa al-ulama ala anna asy-sya'ra was-sufa idza juzza min al-hayawan kana tahiran halalan ulima annahu laysa mithla al-lahm. Ketika para ulama sepakat bahwa bulu atau bulu domba apabila dipotong dari hewan tersebut ya adalah hal yang suci dan halal, maka diketahuilah dari sini perbedaan hukum bulu tersebut dengan hukum daging. Dan beliau juga menyebutkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rambut beliau dicukur, maka beliau berikan rambut tersebut kepada kaum muslimin, diambil oleh para sahabat, disimpan oleh para sahabat sebagai tabarruk untuk mendapatkan barokah dari bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara daging dan yang semisalnya dengan bagian-bagian yang asal hukumnya kehidupannya adalah kehidupan nabati. Tidak bisa dihukumi bahwa itu bagian dari najis. Dan di sini beliau panjang sekali menerangkan tentang masalah ini. Dan ini kesimpulan dari apa yang kita sebutkan, insyaAllah ta'ala. Dengan demikian, ma'asyarul ikhwah, selesai pembahasan kitab yang pertama yang menerangkan tentang as-sayyid wadz-dzabaih, tentang berburu dan tentang sembelihan. Maka sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang al-at'imah, masih ada beberapa menit karena kita akan selesai jam 8, sebaiknya kita pending dulu untuk dikumandangkannya azan, kemudian kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Fadhal muadzin. Berkata al-qadhi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, faslun fil at'imah, pasal penjelasan tentang al-at'imah. Al-at'imah jama' dari ta'am. Yang dimaksud ta'am mencakup ma yu'kal wa ma yushrab, apa yang dimakan dan apa yang diminum. Jadi apa saja yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman, itu masuk dalam kata at-ta'am dalam bahasa Arab. Meskipun dalam terjemahan kita sering menyebut ta'am itu makanan, namun dalam istilah fuqaha, dalam kitab-kitab mereka ketika disebut al-at'imah, maka itu sudah mencakup makanan dan minuman. Dan maksud para fuqaha menyebutkan bab ini secara khusus untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Maka ini berarti menunjukkan bahwa pembahasan ini tidak kalah pentingnya dari yang sebelumnya, disebabkan karena hal itu berkaitan dengan apa yang akan kita konsumsi, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Jika dari yang halal, alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Namun jika dari yang haram, kita menumbuhkan daging tubuh kita dari perkara yang haram, maka ini akan memberikan pengaruh. Ketika seorang berdoa, tidak terkabulkan doanya, disebabkan karena dia mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan juga akan berakibat buruk dalam kehidupan akhirat, di mana daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang lebih berhak untuk melahapnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, faslun, pasal yang baru, wa kullu hayawanin istatabathu al-arab fa huwa halalun illa ma warada asy-syar'u bi tahribihi wa kullu hayawanin istakhbathathu al-arab fa huwa haram illa ma warada asy-syar'u bi ibahatihi. Jadi ini menjelaskan tentang jenis-jenis hewan yang halal dan yang haram. Maka dalam pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa kaidah yang penting untuk kita pahami dalam pembahasan makanan ini. Yang pertama, al-aslu fil manafi'i wat tayyibat al-hil. Asal hukum sesuatu yang bermanfaat dan yang baik adalah halal. Asal hukum yang bermanfaat dan yang baik adalah halal. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, asal hukum, al-aslu fil madar wal khaba'ith al-hurmah. Asal hukum sesuatu yang memudaratkan dan yang buruk adalah haram. Yang ketiga, al-aslu fil asya' al-hillu wal-ibahah. Asal hukum sesuatu adalah halal dan boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan hingga ada dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya. Ini beberapa kaidah yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Apa hukum makan durian? Asal hukum segala sesuatu adalah halal dan diperbolehkan. Apakah bermanfaat? Ya, bermanfaat. Minimal manfaatnya mengisi perut yang kosong. Sehingga ketika kita mengetahui asal hukum tersebut, kaidah asal, kita tidak perlu mencari apa dalilnya. Apa dalilnya? Kenapa kamu makan durian? Tidak perlu cari dalil. Memang itu asal hukumnya. Kamu kalau mengharamkan, datang ke dalil. Seorang ingin makan kulit durian. Kita mengatakan asal hukumnya sesuatu yang memudaratkan adalah haram. Kamu mau makan kulit durian? Ditelan gitu. Ya. Memudaratkan. Hanya saya katanya ada durian namanya durian gajah. Katanya durian dimasukkan utuh melalui mulut gajah, kemudian keluar utuh durian. Katanya hasilnya beda. Wallahu a'lam. Ya. Saya belum melihat secara langsung gimana gajah itu makan durian sama kulit-kulitnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi asal hukum sesuatu adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang di muka bumi. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makan apa yang ada di muka bumi ini, halal dan baik untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini satu faedah yang juga bermanfaat. Kata beliau, asal hukum segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, makanan, minuman, asal hukumnya adalah halal bagi muslim yang beramal saleh. Subhanallah. Asal hukum segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan, minuman, halal bagi siapa? Muslim. Bagi muslim yang siapa? Yang beramal saleh. Kenapa demikian? Kata beliau, "Li'anna Allah Ta'ala innama ahalla at-thayyibat liman yasta'inu biha 'ala ta'atihi la ma'siyatihi." Sebab Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik itu bagi orang yang memanfaatkan yang baik tersebut untuk melakukan ketaatan, bukan untuk bermaksiat. Kalau ada seorang makan, dia makan kambing, dia makan nasi, dia makan ini dan itu, tapi niatnya untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanan yang dia makan itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Karena dia memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, beliau menyebutkan dalilnya, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu." Dalam surah Al-Maidah ayat 93. Bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa yang mereka makan, idza mattaqaw wa amanu, apabila mereka bertakwa dan beriman. Syaratnya, apabila mereka bertakwa dan beriman. Jadi makanan minuman dihalalkan bagi siapa? Bagi mukmin, bagi muslim yang memanfaatkan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir yang mereka makan dan minum untuk kekafiran mereka, haram bagi mereka. Apa yang mereka konsumsi, haram bagi mereka. Atau seorang muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan jasmaninya untuk bermaksiat kepada Allah dengan makanan dan minuman tersebut, maka makanan dan minuman itu haram bagi mereka. Kata beliau, walihada la yajuzu ayyu'ana bil mubah 'ala al ma'siyah. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memanfaatkan sesuatu yang asal hukumnya halal, mubah, untuk dijadikan sebagai bantuan untuk melakukan kemaksiatan. Kaman yu'til lahma wal khubza liman yashrabu alaihi al-khamra wa yasta'inu bihi 'ala al-fawahish. Seperti seseorang dia memberikan daging, memberikan roti kepada orang yang minum khamr, atau yang menjadikan itu sebagai bantuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Wa man akala minat thayyibat wa lam yashkur fa huwa madhmum. Dan barang siapa yang memakan makanan-makanan yang baik, yang halal, namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tercela. Dia tercela dengan perbuatannya itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat. Maksudnya ai 'anil syukri 'alaih. Apakah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini penting untuk diingat, bahwa seorang mukmin ketika dia merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri nikmat tersebut. Syukuri, bersyukur kepada Allah dengan qalbu, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama membagi jenis-jenis makanan dan minuman yang ada menjadi tiga bagian. Yang pertama, ayyakuna fiha dhararun mahdhun. Yaitu jenis-jenis makanan atau minuman yang murni memudaratkan. Wala naf'a fiha albattah, sama sekali tidak ada manfaatnya. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Seperti racun yang membunuh. Seperti racun. Ini pertama. Yang kedua, ayyakuna fiha naf'un mahdhun wala dharara fiha aslan. Sebaliknya, sesuatu yang murni bermanfaat, tidak ada kemudaratannya. Tidak ada kemudaratannya. Dan yang ketiga, sesuatu yang ada manfaat dari satu sisi dan memudaratkan dari sisi yang lain. Ada manfaat dari satu sisi dan memudaratkan dari sisi yang lain. Nah, tiga keadaan ini, adapun apabila sesuatu itu murni kemudaratan, tidak ada manfaatnya, atau kemudaratannya lebih dominan daripada manfaatnya, lebih dominan daripada manfaatnya, atau seimbang, mudaratnya seimbang dengan manfaat, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Sebab tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan kemudaratan. Apakah mudaratnya itu murni atau mudaratnya lebih besar atau seimbang daripada manfaatnya. Sebab mengkonsumsi sesuatu yang memudaratkan menyebabkan seorang terjatuh dalam kebinasaan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian menceburkan, menjerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Dan Allah juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La dharar wala dirar." Tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan. Apakah memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain? Atau sesuatu yang memudaratkan secara hukum asalnya atau membalas dengan sesuatu yang memudaratkan. Seluruhnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Mengharamkan perjudian disebabkan karena kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun ada manfaat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Adapun sesuatu yang manfaat murni, atau manfaatnya lebih besar, mudaratnya ringan. Maka ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Dan yang sahih bahwa asal hukum sesuatu yang murni manfaat atau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya adalah halal dan mubah, boleh. Dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau kita memahami ini, kita bisa menjawab sekian banyak jenis-jenis makanan dan minuman. Apakah ini bagian dari halal atau haram? Apa hukum merokok? Hah? Haram. Ada manfaatnya? Hah? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Biar bisa konsentrasi katanya, bisa mikir. Saya kalau enggak merokok, enggak bisa konsen. Katanya gitu. Rokok sambil minum kopi. Subhanallah. Mudaratnya, banyak mudaratnya. Membunuh. Rokok membunuhmu, itu sudah cukup sudah. Sudah terlalu besar. Wala taqtulu anfusakum. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Belum lagi memudaratkan yang lain. Bagaimana dia masuk masjid dalam keadaan mulutnya berbau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mendekati masjid ketika dia makan bawang mentah. Dilarang masuk masjid. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat terganggu dari sesuatu yang manusia terganggu darinya. Ya. Maka rokok mengeluarkan bau yang sangat-sangat tidak sedap. Keluar dari rumahnya, dia sudah berwudu. Karena ada jarak dari rumahnya ke masjid, ya. Jaraknya itu katanya serokokan. Cukup untuk menghisap satu batang rokok sambil jalan ngerokok. Nah, sampai di pintu gerbang masjid, habis satu batang. Subhanallah. Subhanallah. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Apa hukum makan mangga? Hah? Halal. Ada mudaratnya? Ya, mungkin ada mudaratnya, tapi ringan. Makan pisang yang ada batunya. Mungkin ada mudaratnya. Kadang-kadang batunya itu masuk. Tapi ringan. Tidak masalah. Hukum asalnya halal. Diterangkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan rahimahullah, "Fal aslu fi jami'il a'yanil mawjudati 'ala ikhtilafi asnafiha wa tabayuni awsafiha an takuna halalan mutlaqan lil adamiyyin." Asal hukum segala sesuatu yang ada dengan berbagai macam jenisnya dan berbagai macam sifat-sifatnya adalah halal mutlak bagi manusia. Wa an takuna tahira, dan hukum asalnya suci. La yahrumu alaihim mulabasatuha wa mubasharatuha wa masatuha. Tidak haram bagi mereka untuk mengkonsumsinya atau menyentuhnya. Fala yuhdhar minha illa ma hadarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang terlarang darinya kecuali apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang tidak diperbolehkan asal menghukumi sesuatu itu haram tanpa hujjah, tanpa dalil. Tidak diperbolehkan. Ketika menghukumi sesuatu itu haram, maka dia harus memiliki hujjah. Memiliki hujjah tentang diharamkannya perkara tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hewan, dan yang kedua yang bukan hewan. Dari jenis hewan, yakni makhluk hidup, hewani, dan yang kedua yang bukan hewan. Adapun yang bukan hewan, maka asal hukumnya halal. Selama tidak memudaratkan. Adapun dari jenis hewan, maka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hewan laut, dan yang kedua hewan darat. Hayawan al-bahri dan hayawan an-nahri. Hewan laut dan hewan darat. Adapun hewan yang hidup di lautan, atau lebih jelas lagi kita mengatakan hewan yang hidup di air. Jangan sampai ada yang menyangka ketika kita menyebutkan hewan yang hidup di lautan, lalu bagaimana dengan yang di sungai? Lalu bagaimana dengan yang di danau? Lalu bagaimana dengan yang di akuarium? Yang di kolam? Hidup di air maksudnya. Hewan yang hidup di air, asal hukumnya halal untuk mengkonsumsinya. Selama tidak memudaratkan. Bahkan bangkainya saja halal. Bangkainya pun halal. untuk dimakan dengan syarat tidak memudaratkan. Katanya bahwa di antara hewan-hewan yang hidup di laut itu ada yang kalau dikonsumsi bisa menyebabkan kematian karena beracun. Berarti diharamkannya karena racunnya, karena membunuh. Namun pembahasan kita adalah hewan air yang tidak memudaratkan, asal hukumnya halal, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya tentang hukum bersuci dengan air laut, kata beliau, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, bahwa airnya suci dan mensucikan, dan bangkai dari hewan laut tersebut hukumnya halal. Maka hewan yang mana saja yang hidupnya di laut, di air, yang asal kehidupannya di air, hukumnya halal. Meskipun manusia menyebutnya babi, babi laut, halal. Bukan babi yang nyemplung ke laut, tapi hewan yang disebut babi laut, hewan yang disebut anjing laut, ini hukumnya halal. Karena asal hidupnya di laut, di air. Maka ini perbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian saydul bahr, yaitu buruan hewan laut, hewan air yang masih hidup, wa ta'amuhu, atau yang sudah menjadi bangkai. Adapun yang kedua, yaitu hewan yang hidup di darat. Dan asal hukum hewan yang hidup di darat adalah halal dan mubah. Adalah halal dan mubah. Kecuali beberapa poin yang insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insya Allah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan memotong ayam dengan empat uratnya kemudian ditambahkan dengan tekukan yang mematahkan tulang lehernya? Ini penyiksaan. Ya, ini penyiksaan. Sebagaimana yang telah kita terangkan, dibiarkan mati terlebih dahulu, mati. Biarkan betul-betul mati secara sempurna. Ya. Adapun setelah disembelih masih goyang atau dia masih kelihatan berjalan, jalan ke sana kemari, tangkap lagi, di patah lehernya, ini penyiksaan, tidak diperbolehkan. Bagaimana tata cara menyembelih hewan ketika berkurban? Kita belum masuk pembahasan kurban. Jadi pertanyaan soal kurban di kita tunda, disabar. Apa hukum makan ayam di KFC? Hah? Asal hukumnya halal. Setahu saya di KFC itu ada labelnya ya, halal MUI gitu ya. Hah? Setahu saya kalau di Indonesia ini halal MUI. Asal hukumnya halal. Kecuali ke KFC di India misalnya. KFC di India, pengelolanya orang-orang Hindu. Nah, baru pertanyaan. Ya, kalau di negeri muslimin asal hukumnya dan diketahui dari muslimin halal. Apakah boleh seorang untuk makan daging yang mana daging tersebut dari acara tahlilan orang awam? Ini ada dua masalah. Masalah yang pertama tentang acara tersebut. Tentu setiap acara yang tidak berdasarkan dalil dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan dengan ibadah, maka itu acara bid'ah. Yang kedua, apa hukum makanannya atau sembelihannya. Apabila seorang menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Allah, asal hukumnya halal. Halal. Tapi kalau seorang menyembelih untuk orang mati atau disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan tersebut ada sembelihan syirik yang tidak boleh dikonsumsi. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.